أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, satu hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Satu hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan jelaskan berhubungan dengan masalah puasa ini. 5 jenis puasa sunnah yang dianjurkan untuk dijaga. Jangan tinggalkan. Jaga baik-baik. Apapun godaannya. Tepi semua. Puasa yang pertama. Sebelum saya baca ini ada hadis Bukhari bunyi begini. Man shoma yauman fi sabilillah ab'adahullahu minan nari 70 kharifa. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, satu hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejarak 70 tahun. Satu hari. Kalau Ramadan kemarin kita puasa 30 hari atau 29 hari, 70 tahun kali 3 gitu. Berapa ribu tahun kita dijauhkan dari api neraka tuh. Puasa yang pertama. Puasa 6 hari bulan Syawal. Hari ini kita di tanggal 16 Syawal. Masih ada kesempatan 13 atau 14 hari ke depan. Perhatikan hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana ka shomad dahr." Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh lalu diikuti 6 hari, garis bawahi kalimat saya, 6 hari saja, kata-kata saja di garis bawahi baik-baik, dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh non-stop. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita puasa 365 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, berat itu. Berat puasa satu tahun itu nggak gampang puasa. Sebulan Ramadan kita rasakan bobotnya luar biasa, bagaimana setahun gitu kan. Tapi Allah dengan kemahamurahannya memberikan kepada kita pahala setahun itu hanya dengan puasa Ramadan tambah 6 hari saja dari bulan Syawal. Begini rasionalnya. Kadang-kadang manusia itu kalau dikasih hitungan-hitungan duit bisa cepat paham. Kalau bapak-bapak ibu kerja di perusahaan, pimpinan perusahaannya bilang begini, siapa pegawai saya kerja Januari full, satu bulan, on time, kerjaan semua dikerjakan dengan bagus satu bulan, tambah 6 hari saja bulan Februari, tambah seminggu lagi lembur, gajinya setahun cash. Bagaimana pegawainya? Gak perlu kerja setahun ya. Gak usah repot-repot 12 bulan. 5 minggu. Saya yakin lembur. 5 juta gajinya 60 juta didapat. Tadi 12 bulan, ini dalam 5 minggu dapat 60 juta. Faham langsung ya? Alhamdulillah. Kalau hitungan duit langsung faham. Tapi gak apa-apa. Yang penting faham. Jadi sama kurang lebih seperti itu kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, 6 hari tambah saja dari bulan Syawal, pahalanya puasa setahun non-stop. Yang luar biasanya, puasa hari 6 Syawal ini boleh dicicil. Boleh hari ini, boleh minggu depan, pokoknya selama Syawal. Dari hari ini sekarang, besok, mulai besok itu masih ada sekitar 13-14 hari. Pilih 6 hari. Itu luar biasa, cicil. Boleh puasa sunnah, ibadah sunnah digabung dengan sunnah lain, boleh. Dengan puasa Senin Kamis misalnya. Setiap puasa Senin sekalian puasa Syawal, boleh. Asal sunnah dengan sunnah. Jangan digabung sunnah dengan wajib. Jangan lagi ada yang nanya, Ustadz boleh gak saya bayar qadha puasa saya dengan puasa Syawal? Gak boleh. Sebagaimana gak boleh puasa qabliyah duhur digabung dengan duhur, gak boleh. Wajib sama sunnah gak boleh. Sunnah sama sunnah boleh. Ustadz boleh gak saya punya utang Ramadan? Mungkin ibu-ibu terutama sering punya utang karena kadang-kadang berhalangan. Saya punya utang Ramadan 5 hari. Saya mau puasa Syawal dulu. Boleh. Gak apa-apa. Mau Syawal dulu boleh. Afdalnya bayar utang dulu. Afdalnya. Tapi kalau mau puasa Syawal dulu boleh. Hanya kalau belum sudah puasa Syawal 6 hari tapi utangnya 5 hari belum dibayar. Selama belum dibayar pahala setahun belum dicatat di buku amal. Karena syaratnya harus full 1 bulan. Boleh tapi hukumnya. Jadi perlu harus bawahi, ini pahala yang luar biasa. 6 hari saja, puasa yang pertama. Catat sekarang, kita sudah punya 6 hari. 1 tahun kita punya 365 hari. Sudah ada 6 hari, kalau kita puasa Syawal, terblok. Itu diisi di buku amal kita dengan amal soleh. Kalau tambah Ramadan 30 hari, berarti 36 hari itu. Dari 365 hari. Masuk puasa yang kedua, puasa yang sudah sering kita dengar, tapi saya nggak tahu terus terang, sampai sekarang saya nggak habis pikir, apa yang menghalangi Bapak Ibu melakukan puasa ini? Puasa Senin dan Kamis. Kenapa nggak mau puasa Senin Kamis ini? Oh saya meeting Ustaz, saya kerja, ada arisan, apalah macam-macam alasannya. Memang kenapa kalau meeting, kalau puasa? Ada masalahnya? Memang kenapa kalau janjian sama teman? Kenapa tidak janjian sama teman buka puasa? Kenapa harus makan siang? Kenapa gak makan malam misalnya? Dan Senin Kamis ini dalam satu minggu kita punya berapa hari? 7. Cuman 2 hari. Nah sudah berapa hari sisanya? 5. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini buat janjian. Kenapa harus Senin Kamis? Blok untuk Allah tuh. Gak mau, saya Senin Kamis tetap puasa. Lawan, paksain, kalau enggak bisa. Sampai kapan nih? Ah, nanti ada Senin depan, ah nanti Senin depan. Pas dicabut malaikat maut baru nyesel, ya Allah, ada 300 Senin saya enggak puasa. Enggak bisa lagi, enggak bisa diperbaiki. Paksa, enggak bisa, harus dipaksa. Puasa, enggak ada orang mati karena puasa. Kemarin sudah 29 hari dilatih sama Allah, kok enggak bisa. Jiwa dan raga kita sudah terbiasa, jadwalin. Fadilahnya, hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi ditanya dengan sanad hasan, kenapa anda puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, innal a'mala tu'radu fi kulli yawm itsnain wal khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Setiap Senin dan Kamis, amal soleh sedang dilaporin ke langit. Dan aku ingin pada saat lagi dilaporin ke langit, aku sedang berpuasa. Jadi Nabi SAW mau itu waktu dilaporin itu amal yang paling bagus tuh. Puasa Senin Kamis. Ayah saya ini karena beliau tidak hadir jadi saya ceritakan gitu kan. Alhamdulillah masih hidup sekarang di kota Makassar, masih luar biasa, masih Allah berikan kesehatan. Dari umur 15 tahun puasa Senin Kamis, sekarang umurnya sudah 80 tahun. Saya kadang-kadang berpikir ambil pelajaran dari beliau, luar biasa pahalanya nih. Sebagai anak aja saya bilang, dari 15 tahun sampai 80 tahun, kan? Itu luar biasa, 65 tahun berpuasa Senin Kamis. Tidak pernah ditinggalin. Dan saking sudah terbiasanya beliau, sampai beliau kadang-kadang musafir pun tetap puasa. Itu hari beliau berangkat sama saya ke Malaysia, tetap puasa Senin Kamis. Sudah enggak enak kalau enggak puasa gitu. Sudah dikerjain. Apalagi memang sekarang safar sudah mudah. Kalau dulu orang pakai unta, pakai kuda panas. Sekarang AC, enak, bus, pesawat. Enggak ada sesuatu yang harus mendesak buka puasa. Ada orang manja sekali, oh musafir buka puasa. Kadang-kadang karena segelas air dingin, godaan teman, mau ditraktir makan siang satu piring nasi campur, buka puasa, subhanallah. Kenapa ini? Jangan tergoda, justru kita harus menggoda orang untuk melakukan ibadah, biarin mereka puasa. Kalau perlu satu kantor kita aja semua puasa, yuk kita puasa yuk hari Senin nanti yuk, nanti buka puasa sama-sama saya yang traktir, gak apa-apa. Gitu motivasi orang ibadah. Jangan kita yang kendor, imannya seperti kerupuk diketuk pecah. Gimana sih? Biar seperti batu, orang ketuk iman kita gak bisa, gak terganggu, tangannya dia yang sakit. Gak bisa diganggu iman kita. Harus begitu. Gak boleh lemah-lemah gitu. Sampai kapan kita mau lemah nih? Ingat, mati, kalau mati ini akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian perlu tahu ya, mungkin saya bicara di podium ini mungkin yang saya sampaikan peringatan dari Allah untuk Anda semua. Kita tidak tahu. Jadi jangan tunggu. Nanti kalau ada ustadz baru terasa iman naik. Enggak. Ilmu yang sudah didapatkan, amalin. Jangan tunggu. Karena saya seperti Anda, setelah ini kita akan balik ke aktivitas masing-masing. Gitu. Jadi gak bisa, ambil pelajaran dan harus berubah. Gak boleh enggak. Gak boleh lalai terus, sampai kapan nih lalai. Kita hitung sekarang secara matematika. Kalau kita puasa Senin Kamis, satu bulan ada berapa pekan? 4. Berarti Senin Kamisnya ada 8. Kan gitu. Berarti kalau kita puasa Senin Kamis, itu kita punya 8 hari dalam satu bulan terblok puasa. Seperti kita puasa 8 hari non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, tapi dengan cicil. Ini yang biasa nyicil langsung paham nih. Cicil. Gampang. Satu tahun ada 12 bulan. Keluarkan satu bulan Ramadan. Sisa 11 bulan. Kalau 8 hari satu bulan, kali 11, berapa? 88 hari. Berarti dalam satu tahun, 11 bulan, kita punya 88 hari puasa Senin Kamis. Terblok tuh. Seperti 88 hari puasa non-stop. Hari ini puasa, besok puasa, 88 hari. Berat tuh. Dan itu hampir 3 bulan kita puasa non-stop istilahnya. Gitu kan? Tapi ini nggak dicicil, pahalanya kita dapatin nanti tuh. 88 hari. Tambah tadi 6 hari bulan Syawal. 88 tambah 6, 94. Kita sudah punya 94 hari. Gitu kan? Tambah Ramadan 30 hari tadi, 124 hari. Berarti kita sudah punya dalam 1 tahun 365 hari. Ramadan tambah 6 hari Syawal, tambah Senin Kamis, sudah 124 hari. Seperti Bapak Ibu puasa 124 hari tanpa berhenti. Hari ini puasa, besok puasa, terus. Tapi ini dicicil. Senin Kamis, 6 hari Syawal, gak terasa. Satu tahun tuh akumulasi buku kita sudah 124 hari. Itu baru dua jenis puasa. Kita punya 5 jenis puasa. Puasa yang ketiga. Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Atau hari-hari putih. Ini dikerjakan tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Tentu bulan Syawal ini sudah lewat ya. Kemarin Rabu, Kamis, Jumat. Karena hari ini Sabtu tanggal 16. Berarti kemarin nih 13, 14, 15. Tetapi ulama berpendapat afdolnya puasa 3 hari ini dikerjakan di Ayyamul Bid, di 13, 14, 15. Tapi kalau orang punya uzur, boleh ganti hari lain, yang penting 3 hari berturut-turut. Boleh 21, 22, 23, boleh 27, 28, 29. Boleh kalau mau musafir atau ibu-ibu biasa berhalangan di pertengahan bulan, awal bulan, 3, 4, 5, 9, 10, 11, boleh, yang penting 3 hari. Afdolnya 13, 14, dan 15. Dan paling tepat, kalau Bapak Ibu yang mau bekam, tahu bekam ya? Hijama, mengeluarkan darah kotor dengan cara disedot, itu sunnah Nabi SAW. Sekarang sudah banyak menjamur Jakarta tempat bekam, bekam. Coba jalankan bekam tuh. Itu bekam training yang, terapi yang sangat baik sekali. Ya. Mengeluarkan darah-darah kotor dari tubuh kita itu dengan cara sunnah Nabi SAW. Intinya, bekam itu paling afdol dikerjakan tanggal 17, 19, dan 21 dari bulan Hijriah. 17, 19, dan 21. Ini sunnah Nabi SAW. Dan ulama menghubungkan dengan puasa Ayyamul Bid. Yang puasa 13, 14, 15, kemudian dia buka puasa tanggal 16, misalnya dia tidak puasa, 17-nya dia bekam, itu luar biasa. Cepat sekali tarik kotoran-kotoran di darahnya. Jadi itu lebih cepat, lebih sehat, tanggal 19 dan juga tanggal 21. Fadilahnya adalah hadis Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Sawmu thalahatu ayyam min kulli syahr, sawmad dahri kullahu." Berpuasa 3 hari berturut-turut dalam 1 bulan, hanya 3 hari. Pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. 3 hari kerja, ini lebih hebat lagi. Gajinya setahun. 3 hari. ajak anak, ajak istri, ajak saudara, ajak suami, ajak puasa. Dan kenikmatan kita buka puasa sama keluarga kemarin Ramadan bisa dirasain sekarang lagi kok. Kenikmatan membuka puasakan orang itu bagus, masih bisa dilaksanakan. Ada tradisi di Indonesia yang sebenarnya mesti diterapkan ya. Kalau di Madinah sama Mekah itu, sepanjang tahun di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah itu selalu ada sufrah, selalu ada plastik yang buka puasain orang. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umroh, itu pasti lihat aja deh. Di Masjid Nabawi kalau masuk ke Masjid Haram Mekah ada saja plastik menjelang azan Senin Kamis atau ayam mobil pasti dibuka. Ada zam-zam, ada kurma, ada orang tinggal duduk buka puasa. Kita sayangnya masjid kita ini hanya ada Ramadan. Mestinya memang dihidupkan. Semua masjid mestinya terapkan sekarang. Masjid ini menyiapkan takjil Senin Kamis. Gitu, pasang spanduk. Jadi orang termotivasi. Bukan tersedia parkiran. Memang takjil Senin Kamis, motivasi orang buka puasain, gitu kan? Itu pahalanya besar. Jadi kita bisa mendapatkan pahala ayyamul bid 3 hari setiap bulan seperti pahala setahun. Baik, coba kita hitung lagi. Tadi kita sudah punya 124 hari dalam 1 tahun ya. Itu dengan puasa 6 hari Syawal tambah Ramadan tambah puasa Senin Kamis, gitu. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, 88 hari Senin Kamis dalam setahun. Kita tambah dengan ayyamul bid. 3 hari setiap bulan. Kali 11 bulan. Ya, karena tadi ada 1 bulan Ramadan kita kurangkan. Berarti kita punya berapa? 33 hari. 33 ditambah 124 157 hari. Kita punya 157 hari dalam 1 tahun terblok puasa. Seperti kita puasa 4 bulan non-stop. Nyicil nih. Pahalanya sudah banyak. Buku amal kita penuh dengan ibadah. Ini luar biasa. Paksain. Gak bisa enggak. Jenis puasa yang keempat ini, kata ulama, dianjurkan. Setiap muslim puasa selama 9 hari. Tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Jadi tadi panjang lebar kita jelaskan ini untuk titik beratkan ini. 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi ini untuk mudah ingat, tanggal 10 Zulhijjah itu hari Idul Adha. Jadi 9 hari sebelum Idul Adha. Itu dianjurkan puasa, 9 hari. Yang tidak mampu, maka boleh puasa berapa hari saja. 8 hari, 7 hari, 6 hari, 5 hari, pokoknya puasa. Yang juga tidak mampu atau mungkin tidak sempat, jangan tinggalkan 1 hari, tanggal 9. Namanya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, dan ini bagi yang tidak sedang haji. Bagi yang tidak sedang haji. Kalau jemaah haji enggak ada puasa ya. Nabi SAW tidak berpuasa dan juga tidak menyuruh para sahabat untuk puasa yang sedang haji di Arafah. Tapi yang tidak sedang puasa, tidak sedang haji dianjurkan puasa. Dianjurkan puasa. Fadilahnya, kelebihannya puasa hari Arafah ini, hadis Bukhari Muslim berbunyi, su'ilan Nabi SAW, an sawmu yawmi Arafah, faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Waktu Nabi SAW ditanya tentang kelebihan puasa hari Arafah, beliau mengatakan puasa satu hari itu, satu hari Bapak Ibu sekalian, bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dibuat sudah diampuni. Ini fadilah yang sangat besar. Jangan kehilangan puasa hari Arafah. Kalau bisa 9 hari bagus. Karena memang 9 hari itu kata ulama, ya, kembali kepada umumnya sabda Nabi SAW tadi, tidak ada amal soleh sepanjang tahun. Di sini amal soleh umum, semua amal soleh termasuk. Dan kata para ulama, hadis Bukhari yang awal saya sebutkan tadi, hadis Qudsi, bahwasanya puasa adalah amal yang paling besar pahalanya, maka ditarik oleh para ulama untuk dikerjakan di 9 hari awal bulan Zulhijjah. Puasa yang terakhir, puasa di bulan Muharram. Puasa sunnah yang terakhir, puasa bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. 9 dan 10 Muharram. Tasu'a diambil dari kata-kata tis'a yang berarti 9. Dan Asyura diambil dari kata-kata asyara yang berarti 10. Ini jenis puasa kita yang kelima. berarti kita disuruh puasa 9 dan 10 Muharram. Landasan hukumnya Bapak Ibu sekalian hadis Bukhari, di mana telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat laki-laki pada saat Nabi SAW selesai sholat duha, lalu berkata, ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram orang-orang Yahudi sedang berpuasa di Madinah. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat tersebut, coba tanyakan mereka kenapa mereka puasa. Pergilah sahabat ini ke pemukiman orang-orang Yahudi lalu bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi, kenapa kalian puasa? Jawaban mereka, al-yawma anjallahu Musa min Fir'aun fanasumu syukran lillah. Hari ini tepatnya 10 Muharram, hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi sampai hari ini di Israel tuh orang-orang Yahudi masih puasa tuh 10 Muharram. Lalu sahabat ini datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, jawabannya Yahudi seperti ini. Kata Nabi SAW, nahnu ahakku bi Musa minhum. Kami orang Islam lebih pantas menghormati Musa daripada mereka. Lalu fa'amar abisiyami, Nabi SAW perintahkan kita untuk puasa. Ini hadis Bukhari menjelaskan tentang adanya landasan hukum puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa ada tanggal 9-nya? Hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis Hasan Sahih, kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tase. Kalau saya masih hidup tahun depan, kebetulan waktu itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, saya akan ikutkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Makanya muncullah puasa kita 9 dan 10. Fadilahnya adalah hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa Asyura, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhi atau madhiyah, sanatal madhiyah. Jadi dia bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Tentu yang diampuni dosa-dosa kecil Bapak Ibu sekalian, karena dosa besar butuh taubat nasuha. Inilah 5 jenis puasa sunnah yang kita dianjurkan jaga. Puasa 6 hari bulan Syawal, Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian puasa 9 hari bulan Zulhijjah atau 1 hari minimal Arafahnya dan 2 hari di bulan Muharram. Kita hitung sama-sama ya. Kalau tadi Ramadan 30 hari, misal ditambah 6 hari Syawal 36 hari, ditambah Senin Kamis 88 hari, tadi sudah keluar 124 hari, ditambah Ayyamul Bid 33 hari, sudah mencapai angka 157 hari, ditambah 9 hari dari bulan Zulhijjah dan 2 hari bulan Muharram, berarti 11 hari, 157 tambah 11, gitu kan? Berarti 168 hari. Itu kita sudah punya 168 hari yang terblok dengan puasa. Seperti Bapak Ibu puasa 168 hari non-stop. Dan itu dicicil. Ini ibadah sunnah yang kita, puasa sunnah yang kita dianjurkan jaga.